Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Wassalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang telah memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatannya, nikmat-nikmat yang zahir maupun nikmat-nikmat yang batin, yang karena amat sangat banyaknya nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentangnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan ikhwani fillah rahimakumullah, Islam adalah sebuah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semuanya. Dengan Islam Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita mulia. Dengan Islam Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita istimewa. Dengan Islam Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita berbeda dengan manusia-manusia yang lain yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian merasa hina, dan jangan bersedih. Kalian adalah orang-orang yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, apabila kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah tinggikan kita, Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan kita. Jangan sampai Islam ini kita pertaruhkan, jangan sampai Islam ini kita buat berbahaya dengan kita menjadikan Islam ini sebagai sebuah nikmat yang di mata kita adalah remeh. Dengan kita tidak menjadikan Islam adalah sesuatu yang amat sangat istimewa pada diri-diri kita, padahal itu adalah sebuah perkara yang amat sangat Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan kita dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada tafsir surat Al-Kahfi, sedikit ana ingin menyampaikan tentang sebuah masalah yang amat sangat penting untuk kita fahami dan untuk kita ketahui, yakni terkait dengan masalah merayakan hari-hari besarnya orang-orang musyrikin atau turut serta di dalam meramaikan kegiatan mereka, turut serta di dalam menghidupkan hari-hari yang mereka agungkan. Hal ini ikhwani fillah rahimakumullah adalah sebuah perkara yang dilarang di dalam Islam. Karena dengannya seseorang itu merendahkan dirinya di hadapan orang-orang musyrikin, di hadapan ahlul kitab, yakni dengan dia menampakkan dirinya itu membebek, dirinya itu mengikut kepada mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, inna ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas sebuah syariat, maka ikutilah syariat itu. Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau wahai Muhammad berada di atas sebuah syariat dalam agama ini, maka ikuti itu. Wala tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun, dan jangan engkau ikuti hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu. Siapa orang-orang yang tidak berilmu yang kita dilarang mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka dalam ayat ini? Disebutkan oleh ahli tafsir, maksudnya adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Yahudi, Nasara, dan musyrikin. Inilah orang-orang yang tidak berilmu, yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kita untuk mengikuti keinginan dan hawa nafsunya mereka. Wala tattabi' ahwa'a alladziina la yu'minu la ya'lamun. Dan jangan kamu ikuti keinginan dan hawa nafsunya orang-orang yang tidak berilmu dari kalangan Yahudi, Nasara, dan musyrikin. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan para ulama mengambil sebuah kesimpulan dari ayat ini, bahwasanya bertasyabbuh, menyerupai, ikut-ikutan dengan orang-orang Yahudi, Nasara, dan musyrikin dalam hal keyakinan, dalam hal perbuatan dan ucapan yang menjadi ciri khas mereka, ini adalah sebuah perkara yang terlarang. Sebuah perkara yang terlarang. Ucapan-ucapan yang menjadi ciri khas mereka, perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khasnya mereka, keyakinan yang menjadi ciri khasnya mereka, kita tidak boleh mengikuti mereka dalam hal itu. Kita tidak boleh menyerupai mereka dalam hal ini. Terlebih datang dalam banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sangat-sangat berkeinginan untuk terus tidak sama, untuk terus berbeda dengan ahlul kitab, menunjukkan bagaimana kesungguhan beliau untuk menghindari yang namanya tasyabbuh. Dari hadisnya Anas bin Malik riwayat Muslim, beliau menuturkan sebuah pengakuan orang Yahudi yang hidup di Madinah di kala itu. Di mana dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang betapa bersemangatnya dan bersungguh-sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tidak sama beliau dan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan yang lainnya, Nasara dan musyrikin. Kata orang Yahudi tersebut, ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina illa khalafana fi. Orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, tidaklah meninggalkan dalam urusan kami, yakni dalam urusan agama kami orang-orang Yahudi, sesuatu pun melainkan pasti ia ingin menyelisihinya, melainkan pasti beliau ingin berbeda dengan kita. Jadi tidak ada satu perkara pun yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari perkara-perkara yang menjadi ciri khasnya orang-orang Yahudi dan Nasara dan musyrikin, melainkan pasti beliau sangat ingin berbeda dengan mereka. Nah, dalam masalah penampilan, dalam masalah berpakaian, dalam masalah tata cara ibadah, bahkan dalam masalah puasa secara khusus. Nabi alaihi salatu wassalam sangat-sangat berkeinginan untuk berbeda dengan Yahudi, Nasoro, dan musyrikin. Contohnya, dalam masalah berpenampilan, Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggot itu tumbuh dan kita memendekkan kumis. Di antara ilahnya, apa yang menjadi tujuan Nabi alaihi salatu wassalam dalam perintah beliau dalam hal ini, di antara ilahnya, di antara hikmahnya adalah supaya kita itu tidak sama dengan orang-orang musyrikin dalam masalah berpenampilan. Dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Waffiru liha wa qassu syawarib khaliful majus." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, biarkan jenggot-jenggot kalian itu tumbuh, jangan dipotong. "Waffiru liha," biarkan jenggot-jenggot kalian itu tumbuh. "Wa qassu syawarib," tapi kumis pendekkan. "Khaliful majus," selisihilah orang-orang majusi. Kenapa? Karena orang-orang majusi, mereka itu ciri khasnya adalah kumis dipanjangkan, jenggot dipotong. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan kita, menginginkan dari kita semuanya kaum muslimin, karena Islam ini adalah sesuatu yang menjadi ciri apa, menjadi sesuatu yang mengangkat kita, yang mengistimewakan kita. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan kita itu berbeda. Jangan sama. Makanya jenggot dibiarkan, kumis dipendek dalam rangka menyelisihi orang-orang musyrikin. Dalam juga masalah berpenampilan, Rasul alaihi salatu wassalam menganjurkan supaya orang-orang yang sudah beruban untuk mereka itu menyemir rambut atau jenggot mereka yang beruban tersebut. Jadi tidak dibiarkan putih, tapi disemir. Yang penting bukan dengan warna hitam dan juga bukan dengan warna putih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal yahuda la yasbahun fasbahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka itu tidak menyemir. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka itu tidak menyemir. Jadi tatkala rambut mereka putih, jenggot mereka putih, mereka biarkan itu berwarna seperti itu saja. Ini orang-orang Yahudi mereka tidak menyemir. Fasbahu, maka kalian semirlah. Jadi mana kalau kalian beruban di jenggot dan beruban di rambut, semirlah. Supaya kalian tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Ini dalam masalah berpenampilan. Rasul alaihi salatu wassalam menginginkan kita itu berbeda. Rasul alaihi salatu wassalam menginginkan kita tidak sama. Apalagi dalam hal-hal yang lebih dari itu. Lebih dari sifatnya berpenampilan. Dalam tata cara ibadah, dalam perayaan-perayaan. Tentunya larangan untuk bertasyabuh itu lebih keras. Karena bertasyabuh dengan orang-orang Yahudi dan musyrikin, Yahudi, Nasara dan musyrikin, dalam hal berpenampilan saja dilarang, apalagi dalam masalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Apalagi dalam masalah perayaan hari-hari besar. Tentu jauh lebih dilarang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Termasuk diantaranya adalah perayaan malam tahun baru. Yang menjadi ciri khasnya mereka ahlul kitab. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla dalam permasalahan ini. Hendaknya kita mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam permasalahan ini. Kalau kita melihat kilas balik yang ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang paling bertakwa, sebagai orang-orang yang paling berilmu, orang-orang yang paling terbaiknya di antara umat manusia. Satu Muharram sebagai hari tahun barunya, tahun Hijriyah, sebagai tahun baru Hijriyah itu satu Muharram. Tidak pernah ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wasalam kalau beliau itu merayakan. Tidak pernah satu pun datang riwayat dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sebagai murid-muridnya Rasul alaihi salatu wasalam, mereka mengistimewakannya, merayakannya, menghidupkan malamnya dan seterusnya. Tidak ada. Ini tahunnya kaum muslimin. Tahun Hijriyah. Bagaimana dengan tahun yang menjadi ciri khasnya mereka, Alkitab, yakni yang digunakan ya sebagai tahun patokannya mereka, di mana mereka menggunakan tahun Masehi, tidak menggunakan Hijriyah. Tentunya tahun barunya mereka jauh lebih harus kita hindari perayaan-perayaannya. Sehingga kita tidak menghidupkan malam itu untuk hal-hal yang sifatnya meramaikan. Hindari yang seperti itu, ikhwan fillah rahimakumullah. Khawatir kita terjatuh ke dalam perkara tasyabbuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya hikmah dilarangnya kita menyerupai ahlul kitab, menyerupai musyrikin dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka adalah dikhawatirkan adanya kecondongan pada hati kita kepada mereka meskipun itu terjadi sedikit-sedikit demi sedikit. Sampai yang dikhawatirkan kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa na'udzubillah, kita sampai-sampai tidak mengingkari apa yang seharusnya kita ingkari dari kesalahan-kesalahan yang mereka ahlul kitab dan musyrikin, karena kita terlalu loyal kepada mereka, karena kita terlalu bermudah-mudahan dengan mereka, merayakan juga perayaan mereka, meramaikan hari-hari besar mereka dan seterusnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ini bukan sifatnya tidak ada toleransi di dalam antar umat beragama. Barakallahu fikum, yang namanya toleransi, yang namanya bergaul, yang namanya bermasyarakat dengan non-muslim. Rasul alaihi salatu wasalam mencontohkan itu. Untuk kita lakukan. Untuk kita lakukan. Bukan artinya tatkala kita tidak mengikuti hari besarnya ahlul kitab dan musyrikin, kita tidak ikut meramaikan, kita tidak ikut menyemarakkan, berarti kita adalah orang yang jumud, ya, berarti kita adalah orang yang tidak mau bergaul dan seterusnya. Dalam hal ini tentunya senantiasa kita kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam beliau tatkala bertetangga dengan orang-orang Yahudi di Madinah? Bagaimana sikap beliau di dalam bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi di Madinah? Beliau bermasyarakat dengan sopan santun. Beliau bermasyarakat dengan baik. Beliau bertetangga dengan ahlul kitab dengan cara yang baik. Beliau tidak menyakiti mereka Yahudi. Beliau tidak pernah membatalkan perjanjian yang terjalin antara muslimin dengan Yahudi di kala itu. Beliau hidup dengan damai bersama orang-orang Yahudi di Madinah karena di saat itu terjalin yang namanya perjanjian damai. Ya. Sehingga beliau berjual beli dengan ahlul kitab. Bahkan beliau juga punya pembantu anaknya seorang Yahudi. beliau juga berhutang dengan orang Yahudi. Nabi alaihi salatu wasalam wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadaikan di orang Yahudi. Berarti apa? Nabi alaihi salatu wasalam bermuamalah gadai juga dengan seorang Yahudi. Ini masalah muamalah-muamalah duniawi yang maknanya itu boleh. Bermuamalah silahkan. Dalam urusan-urusan duniawi silahkan bergaul, silahkan bertetangga. Kalau tetangga engkau adalah seorang Yahudi, adalah seorang Nasrani, bukan sesuatu yang haram untuk engkau berbuat baik kepada mereka dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Kamu masak banyak, berikan sebagiannya kepada mereka. Kamu punya oleh-oleh dari pulang kampung, kamu berikan sebagiannya kepada mereka. Ini bukan perkara yang haram. Bahkan ini dianjurkan. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian itu berbuat baik kepada mereka dan kalian berbuat adil kepada mereka. Ini bukan sesuatu yang terlarang. Berbuat adillah, berbuat baiklah, berbagilah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita dari negeri kita, tapi dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya adalah duniawi. Dan inilah toleransi yang masyru', inilah toleransi yang disyariatkan, sebatas dalam urusan dunia. Tapi kalau sudah menyangkut masalah agama, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk saya, agama saya. Kalau kalian punya hari besar, silahkan. Kami tidak akan ganggu. Kami tidak akan bom. Seperti perlakuannya orang-orang teroris. Ya. Kami tidak akan sampai bubarkan kalian. Karena kalian adalah orang-orang yang non-muslim. Tapi terjalin perjanjian damai antara kami dengan kalian dalam sebuah lingkup negara. Kita tidak saling mengganggu. Karena kalian tidak memerangi kami, kami juga tidak memerangi kalian, kita hidup damai bersama. Tapi dalam urusan keagamaan, lakum dinukum waliyadin, saya punya ayatnya. Ya. Dan saya tidak akan turut serta di dalam meramaikan, turut serta bertaaun, saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang menyangkut keagamaan kalian, ibadah kalian, hari besar kalian, dan seterusnya. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang penting untuk kita pahami, perkara yang penting untuk kita mengerti, terlebih di sekarang ini, di saat-saat terjadinya hari besar mereka, terjadinya hari-hari perayaannya mereka, dan banyak pihak-pihak yang membuat samar dan terkabur dalam masalah ini, menutupinya dengan kerancuan-kerancuan, menutupinya dengan segala macam syubhat, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, intinya Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, "Inna ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah menjadikan engkau berada di atas sebuah syariat, maka syariat itu ikuti, "Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun," dan jangan ikuti hawa nafsu serta keinginannya mereka, orang-orang yang tidak berilmu. Dari kalangan Yahudi, Nasoro, dan musyrikin. Kita tidak mengikuti mereka. Yang kita ikuti hanya syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal hari besar dan hari perayaan, Allah Subhanahu wa taala melalui sang Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menetapkan buat kita hari besar itu ada dua, yang terjadi pada setiap tahunnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hari-hari besar yang kita gunakan buat ibadah, bukan buat foya-foya seperti hari besarnya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara dan musyrikin. Hari besar kita kaum muslimin kita gunakan buat beribadah. Ya. Idul Fitri sebagai sebuah perayaan, kita telah menyelesaikan puasa satu bulan penuh, sholat di malam hari untuk Allah Subhanahu wa taala satu bulan penuh, dirayakan di tanggal 1 Syawal dengan kita bergembira di sana. Sebelumnya kita juga melaksanakan sholat, dilaksanakan secara berjamaah, rame-rame, disunahkan di lapangan supaya lebih tampak syiarnya. dan kita diharamkan untuk berpuasa di hari itu. Ya karena namanya hari besar, hari perayaan. Dan itulah hari besar kita, hari perayaan kita kaum muslimin. Hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini terkait dengan perayaan-perayaan Ahlul Kitab, perayaan-perayaan musyrikin yang dilarang kita semuanya untuk turut serta meramaikan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang berada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya. Dan kemarin sudah kita baca tafsirnya, apa yang ada di atas muka bumi ini berupa makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang lezat, tempat-tempat tinggal yang layak, yang bagus, pepohonan, kemudian sungai-sungai, kemudian pertanian-pertanian, buah-buahan dan seterusnya. Itu semuanya adalah apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuk muka bumi tersebut. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan itu semuanya untuk menguji kalian, wahai manusia, siapa di antara kalian itu yang paling bagus amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang di atas muka bumi berupa perhiasan dan keindahan-keindahan itu sebagai tanah lapang yang tandus, yang tidak akan menumbuhkan sesuatu apapun daripada tumbuhan-tumbuhan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca di antaranya penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, yakni dalam permasalahan dunia, dunia ini dipandang melalui dua sisi oleh dua jenis manusia yang berbeda. Ya, dunia ini dipandang melalui dua sisi oleh dua jenis manusia yang berbeda. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah orang yang memandang dunia secara zahirnya saja tanpa batinnya. Ya. Orang yang memandang dunia secara zahirnya saja tanpa batinnya. Mereka melihat keindahan dunia dan mereka langsung menikmatinya tanpa memikirkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ini orang yang memandang dunia secara zahir tapi tidak secara batin. Mereka memandang dunia yang ada keindahan-keindahan di atasnya ini adalah sebuah perkara yang harus dinikmati. Ya, tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan dari apa yang mereka perbuat itu. Ini orang yang memandang dunia secara zahir saja tanpa batinnya. Dijelaskan oleh beliau, kalau orang memandang dunia dengan cara pandang yang seperti ini, secara zahirnya saja tidak memandang batinnya, maka mereka itu akan farsahibud dunya shuhbatal bahaim. Mereka akan berkawan, bersahabat dengan dunia sebagaimana binatang-binatang ternak itu mereka bersahabat dengan dunia. Ya. Mereka akan menjadi seperti binatang ternak yang tidak bisa membedakan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Mana yang boleh ditempati dan mana yang tidak boleh ditempati. Wa tamattau biha tamattu'as sawa'ib. Dan mereka akan bernikmat-nikmat dengan dunia ini sebagaimana hewan-hewan itu mereka bernikmat-nikmat dengannya. La yanzuruna fi haqqi rabbihim, sehingga hasilnya mereka tidak pernah memandang haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahtamuna lima'rifatihi. Dan mereka tidak pernah punya perhatian untuk berupaya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang seperti ini, kata beliau, yang memandang dunia secara zahirnya saja, bal hammuhum tanawulu syahawat min ayyi wajhin hasalat, bahkan keinginan dan cita-cita besar mereka hanya bagaimana mereka bisa mendapatkan semua keinginan yang mereka inginkan dari manapun keinginan tersebut bisa diwujudkan. Ini keadaannya orang yang memandang dunia secara zahir tanpa secara batinnya. Fahaulai, maka orang-orang yang seperti ini, kata beliau, idza hadara ahaduhumul maut, apabila menghadiri salah satu dari mereka kematian, apabila mereka menjumpai sakratul maut, maka mereka akan qaliqa li kharabi dzatihi, maka dia akan gundah karena badannya akan rusak, badannya akan hancur, badannya akan mati. Wafawatila dzatihi, dan dia akan gundah tatkala dihadiri kematian itu karena semua kelezatan yang dia rasakan selama ini di dunia akan hilang. La lima qaddamat yadahu minat tafriti wasayyi'at, orang ini tidaklah gundah gulana tatkala dihadiri kematian karena memikirkan apa yang dia perbuat dari berbagai macam kejelekan dan dosa-dosa. Ini keadaannya orang yang memandang dunia secara zahir, dan kita tidak boleh memandang dunia dengan pandangan yang seperti ini. Yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim adalah kita memandang dunia dengan sisi pandangan yang kedua, kata beliau, wa amma man nazara ila batinid dunya, adapun orang yang memandang batinnya dunia. Ini cara pandang yang kedua dari jenis manusia yang lain lagi, yaitu mereka orang-orang yang memandang dunia secara batin. Ya. Mereka memandang dunia secara batin. Qala wa amma man nadhara ila batinid dunya, adapun orang yang memandang dunia secara batinnya, wa alimal maqsuda minha wa minhu, dan dia tahu tujuan daripada diciptakan dunia dan diciptakan dirinya. Ya. Tadi dunia itu diciptakan buat apa ya, Fuah? Dunia ini diciptakan buat ujian ya. Dalam ayat ini tadi sudah jelas Allah firmankan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan guna menguji manusia siapa di antara mereka yang paling bagus amalannya. Ini tujuan diciptakan dunia dan perhiasan-perhiasannya buat apa? Buat ujian. Ya. Kata beliau, orang yang memandang kepada batinnya dunia dan mengetahui tujuan daripada diciptakan dunia, wa minhu, dan tujuan daripada diciptakannya dia. Diciptakan dirinya itu buat apa? Manusia diciptakan itu buat beribadah. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku, ya. Sehingga dunia diciptakan untuk ujian. Manusia diciptakan untuk beribadah. Nah, kalau orang memandang dunia secara batinnya dan dia tahu tujuan diciptakannya dunia dan diciptakan dirinya itu kenapa, maka dia sikapnya terhadap dunia adalah fa innahu tanawala minha. Dia akan mengambil dunia itu. Akan tetapi ma yasta'inu bihi ala ma khuliqala. Sesuai dengan kadar yang bisa membantu dia untuk melakukan tujuan yang dia diciptakan untuknya. Nah, ini keadaan orang yang memandang batinnya dunia. Bukan dia meninggalkan dunia secara keseluruhan, tidak peduli dan tidak mengambil dunia itu seutuhnya, tidak. Orang yang memandang dunia secara batin dan paham tujuan dunia buat apa dan dirinya diciptakan buat apa, dia akan mengambil bagian dunia itu. Akan tapi kadarnya, bagiannya yang dia ambil adalah sekadar apa yang bisa membuat dia itu mudah di dalam melaksanakan tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang pura-pura zuhud. Orang yang pura-pura zuhud, orang yang sangat-sangat seakan-akan meninggalkan dunia seutuhnya, tidak punya keinginan, tidak punya rasa terhadap dunia seutuhnya. Dia tidak mengambil dunia itu sedikit pun. Sehingga dia tidak berkegiatan, dia tidak bekerja, dia tidak menafkahi keluarganya dan seterusnya. Karena dia dengan alasan zuhudnya, dia tidak mau mengambil bagian dunia itu sedikit pun. Ini orang yang salah. Karena tatkala dunia itu dipandang secara batin, maka orang itu akan mengambil dunia, akan tapi dengan kadar yang dapat membantu dia melaksanakan tujuan hidupnya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia mengambil bagian daripada dunianya itu, wantahazal fursata fi umurin syarif, dan dia akan memanfaatkan kesempatan pada umurnya yang mulia itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga tujuannya, prioritasnya adalah bagaimana dia memanfaatkan segala macam kesempatan di umurnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bantuan sedikit daripada dunia yang dia perlukan. Bukankah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membutuhkan sebagian daripada dunia? Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagianmu daripada dunia. Ambil. Ambil. Apalagi kita yang menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, sebagai tulang punggung keluarga. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu daripada dunia. Bahkan manakala dunia ini, tatkala kita mengambilnya, tatkala kita mencarinya, kita meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meniatkan untuk membantu kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu bernilai pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena yang namanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Orang tidur itu bisa dapat pahala. Padahal pada hukum asalnya tidur adalah sesuatu yang mubah dilakukan. Tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Ini mubah tidur itu. Tapi buat orang yang cerdas, dia bisa menjadikan tidurnya itu berpahala, bernilai kurbah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan apa? Dengan dia meniatkan tatkala tidur itu supaya nanti tatkala dia ibadah, dia semakin semangat. Ya. Supaya nanti tatkala dia beribadah, dia tidak mengantuk. Nah, ini kan berarti dia mengambil bagian daripada dunia yaitu tidur untuk membantu dia dalam melaksanakan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala dia meniatkan yang seperti ini, Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala untuknya dengan tidurnya itu. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Orang yang memandang dunia secara batin dan mengetahui tujuan diciptakannya dunia dan diciptakannya dia, maka dia akan mengambil sebagian daripada dunia untuk membantu ia melaksanakan tujuan hidupnya itu, dan dia akan memanfaatkan kesempatan untuk beribadah di usianya yang mulia. Nah, usia adalah sebuah perkara yang mulia, dan usia itu adalah waktu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu itu, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Dan kata para ahli tafsir, sesuatu yang digunakan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menandakan sesuatu itu memiliki sebuah peran penting dalam kehidupan. Ya. Di antaranya wal asr. Allah bersumpah dengan waktu. Berarti waktu ini memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang. Bagaimana tidak? Sedangkan waktu adalah ladang untuk dia melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan waktu adalah ladang untuk dia menabung bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Makanya di sini Asy-Syaikh Beliau mensifati umur itu dengan asy-syarif, mulia. Umur itu mulia. Qala, dan orang yang memandang dunia secara batin, faja'alad dunya manzila uburin, dia akan menjadikan dunia sebagai tempat dia menyeberang. Dia akan menjadikan dunia sebagai tempat dia menyeberang. Berarti tidak dijadikan sebagai destinasi utama dunia ini. Karena dunia ini adalah sifatnya sementara. Dan negeri yang abadi adalah di akhirat nanti, yang tidak ada tiganya, hanya ada dua pilihan, surga dan neraka. Dunia ini adalah tempat menyeberangnya. Kita mau nyeberang kemana? Mau nyeberang ke surga atau mau menyeberang ke neraka? Dan tentunya kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dunia kita ini dijadikan sebagai tempat menyeberangnya kita menuju surga. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, orang yang memandang dunia secara batin, dia akan menjadikan dunia ini sebagai tempat menyeberangnya. La mahalla huburin, bukan tempat untuk bertinggal, bertempat tinggal. Wa syuqqata safarin la manzila iqamah, dia akan menjadikan dunia ini sebagai salah satu kesulitan dalam safar. Syuqqah atau tempat, afwan, dia akan menjadikan dunia ini sebagai tempat perjalanannya, ya, sebagai tempat perjalanannya, bukan tempat untuk dia tinggal itu. Ya, karena semuanya tidak abadi, ya. Orang hidup di dunia tidak ada yang abadi. Tidak ada yang selama-lamanya. Mau seseorang itu berusia panjang hingga 100 tahun lebih, maka itu tetap sedikit, tidak ada 0,1%-nya dibandingkan yang namanya selamanya. Karena selamanya itu tidak terbatas. Dan akhirat itu adalah kehidupannya selama-lamanya, abadi, tidak terbatas. Sehingga tatkala seseorang hidup di dunia mau 100 tahun, bahkan mungkin mau 200 tahun, tatkala dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu tidak ada 0,1%-nya. Karena yang namanya abadi, yang namanya selama-lamanya itu tidak ada bandingan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, setelah dia memandang dunia ini sebagai tempat singgah, sebagai tempat menyeberang, bukan tempat untuk tinggal, maka fabadzala juhdahu fi ma'rifati rabbih, maka dia akan mengerahkan upayanya untuk mengenal Rabb-nya. Dengan apa? Dengan belajar, dengan bertolabul ilmi. Dia berusaha bagaimana supaya semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu, supaya bagaimana caranya. Fabadala juhdahu fi ma'rifati rabbi, dia akan gerahkan semua kesungguhan dan keseriusannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa tanfidhi awamirih, dan untuk mewujudkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanil amal, dan berbuat baik di dalam beramal, karena itu adalah tujuannya tatkala hidup itu. Tujuannya adalah bagaimana dia bisa semakin kenal dengan Allah, dan dia bisa semakin bertakwa kepada Allah, dia bisa semakin memperbagus amalannya, dan semakin mewujudkan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau orang seperti ini adanya, fahada bi ahsanil manazil indallah, maka orang yang memandang dunia dengan cara pandang yang seperti ini, dia akan berada di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, maka dia akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka memiliki pahala yang tidak terbatas. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kesuksesan yang besar. Itulah yang namanya kesuksesan besar itu. Manakala orang di dunia beriman dan beramal saleh dan dia mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Inilah kesuksesan yang sebesar-besarnya sukses. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah, wa huwa haqiqun minhu bikulli karamatin wa na'imi. Dan dia akan sangat berhak untuk mendapatkan semua kemuliaan dan semua kenikmatan. Wa sururin wa takrimin. Dan dia akan berhak untuk menerima semua kesenangan dan semua bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaannya orang yang memandang dunia secara batin. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kita bagian daripada golongan tersebut. Orang-orang yang memandang dunia secara batin, yang mengambil sebagian dunia untuk membantu kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita hidup, dan kita memanfaatkan usia yang mulia kita ini dengan melaksanakan ibadah dan kurbah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengerahkan semua upaya kita, mengerahkan semua kesungguhan kita di dalam belajar, di dalam bertolabul ilmi dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Qala fa nadhara ila batini dunya hina nadhara al-muftar ila zahiriha. Maka orang ini memandang kepada batinnya dunia tatkala orang yang tertipu itu memandang kepada zahirnya saja. Beliau di sini membahasakan orang yang memandang dunia secara zahir itu dia tertipu. Karena dunia itu sifatnya adalah fatamorgana. Menipu dia. Makanya di sini dibahasakan oleh Syekh, orang yang memandang dunia kepada batinnya, dia akan mendapatkan semua kenikmatan-kenikmatan di atas, tatkala orang yang tertipu melihat kepada zahirnya dunia saja. Wa amila li akhiratihi hina amila al-baqali li dunia. Dan dia beramal untuk akhiratnya tatkala orang yang berani, yang lancang, dia beramal untuk dunianya saja. Fasyattani ma bainal fariqain, maka sungguh berbeda antara dua golongan manusia tersebut. Wa ma ab'adal farqa baina qa'ibatain, dan amat sangat sungguh jauh perbedaan antara dua golongan tersebut. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, orang yang memandang dunia secara zahir, dia akan tertipu dan dia akan mendapatkan azab manakala dia tidak bertaubat darinya. Dan orang yang memandang dunia secara batin dan dia berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir ayat yang ke-7 sampai ke-8 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk pada ayat setelahnya. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menyangka bahwasanya ashabul kahfi dan ashabur raqim, nanti akan dijelaskan apa maksudnya ar-raqim di sini. Yang masyhur di tafsirnya para ulama ini mereka sebutkan ar-raqim di sini adalah kitab yang ditulis di sana kisah-kisahnya ashabul kahfi. Apakah engkau menyangka bahwasanya ashabul kahfi war-raqim mereka itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang paling menakjubkan? Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tatkala sekelompok pemuda mereka beranjak masuk ke sebuah gua, mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan siapkanlah untuk kami dari urusan kami ini ketepatan dan kelurusan. Ini ayat yang ke-9 dan ke-10 dari suratul Kahfi, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan, mulai mengisahkan tentang kisah yang ditagih oleh pendeta Yahudi di Madinah melalui mereka orang-orang musyrikin. Semoga masih ingat kisahnya tentang sebab nuzulnya ayat ini, di mana mereka menagih Rasul alaihi salatu wasallam untuk menceritakan tentang Ashabul Kahfi guna membuktikan tentang kebenaran kerasulannya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan mulai dari ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kisah Ashabul Kahfi war Raqim untuk membuktikan di antaranya bagaimana kejujurannya Rasul alaihi salatu wasallam, kebenaran risalah dan kerasulan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dengan Allah azza wa jalla mengatakan am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, apakah engkau menyangka bahwasanya ashabul kahfi war raqim mereka termasuk dari tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Hanya itu saja, apakah engkau sangka hanya itu saja? Disebutkan tafsirnya oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-9 ini, wa hadzal istifham bima'na nafyi wan nahyi. Dan pertanyaan yang ada dalam ayat ini itu maknanya adalah penafian dan larangan. Maknanya adalah penafian dan larangan. Ayat ini kan konteksnya pertanyaan. Apakah engkau menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi itu mereka termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Berarti ini pertanyaan yang maknanya tadi nafi. Penafian, peniadaan, dan maknanya nahi. Maknanya adalah larangan. Penjelasannya bagaimana? Sehingga maksud daripada ayat di atas, kalau pertanyaannya itu bermakna nafi, peniadaan dan larangan, maka makna ayat di atas adalah la tadhunna anna qissata ashabil kahfi wa ma jara lahum gharibatun ala ayatillah wa badi'atun fi hikmatih wa annahu la nadhira laha. Makna ayat di atas, janganlah engkau menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi dan apa yang terjadi pada mereka adalah sesuatu yang asing pada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang baru pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak ada bandingannya. Jangan kamu sangka itu, ya. Jangan kamu sangka kisah Ashabul Kahfi adalah satu-satunya tanda kebesaran Allah yang menakjubkan. Ya. Jangan kamu sangka bahwasanya apa yang Allah buat pada Ashabul Kahfi itu tidak ada yang menyamainya. Itu adalah hal yang baru yang Allah lakukan dari ayat-ayat, yakni tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan. Wala mujanisa laha, dan tidak ada yang sejenis dengannya. Jangan kamu sangka seperti itu. Bahkan lillahi ta'ala minal ayatil ajibatil ghoribah ma huwa kathir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tanda-tanda kebesaran yang menakjubkan dan asing yang lainnya, yang bukan hanya Ashabul Kahfi saja. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan itu banyak. Min jinsi ayatihi fi ashabil kahfi wa a'zama minha. Dari jenis tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau yang sejenis dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kisahnya Ashabul Kahfi, bahkan ada yang lebih besar dari itu. Ya. Bahkan ada yang lebih besar. Qala falam yazalillahu yuri ibadahu minal ayati fil afaqi wa fi anfusihim ma yatabayyanu bihil haqqu minal batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala selalu menampakkan kepada hamba-hambanya berupa tanda-tanda kebesaran di seluruh penjuru dunia. Bahkan Allah tampakkan tanda kebesaran itu pada diri mereka sendiri, pada badan mereka sendiri. ma yatabayyanu bihi minal haqqi wal batil. Yang dapat terbedakan dengannya mana yang hak, mana yang batil. Wal huda wal dhalal. Dan mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan. Nah, ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ayatullah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada dua. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ya. Ayatullahil kauniyah. Ayatullahil kauniyah, ayat-ayat Allah yang sifatnya kauni adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan kepada manusia di muka bumi. Ya. Berupa langit yang tidak runtuh meskipun tidak bertiang. Ya. Berupa gunung yang kokoh berdiri. Berupa lautan dengan berbagai macam rahasia-rahasianya. Ini termasuk ayatullah al-kauniyah, tanda-tanda Allah yang sifatnya kauni. Begitu pula mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, ya. Ini juga termasuk ayat-ayat Allah yang kauni. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat-ayat asy-syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah, ayat-ayat Allah syar'iyyah. Ini adalah Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Tsalatsah bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan mengenal dua tandanya ini, dua ayatnya ini. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah dua jenis ayatnya ini. Ayatullah al-kauniyah, ayat-ayat Allah yang sifatnya kauni, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan kenalilah Allah dengan ayat-ayat syar'inya, dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Semakin kita memperhatikan dua ayat ini, maka kita akan semakin kenal akan betapa agungnya, betapa esanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara ayat al-kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada manusia di muka bumi ini adalah kisah Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka sekian ratus tahun dan tidak Allah Subhanahu wa taala buat mereka mati. Setelah sekian ratus tahun Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tersadar untuk melihat bagaimana keadaan dunia setelah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekian ratus tahun. Dan kisahnya insyaallah akan kita baca di ayat-ayat setelahnya bismillah. Wallahu a'lam bissawab, manaktabi bihadzal qadar. Ini mungkin bisa saya sampaikan sedikit, semoga memberikan manfaat buat saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.